الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada kering lisan kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang telah tercurah pada diri kita. Nikmat yang tidak akan mampu satu demi satu kita hitung, kecuali dengan menyikapinya, yaitu dengan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan tubuh, namun sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memanfaatkan kesehatan yang ada pada tubuhnya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberi karunia dengan kemampuan finansial, kemampuan ekonomi, serba berkecukupan. Namun hanya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memanfaatkan kemampuan finansial tersebut, kemampuan ekonomi yang dimilikinya, untuk kemudian berusaha menetapi apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberi kemampuan dengan ilmu, kemampuan intelektual, namun hanya sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menggunakan kemampuan ilmu yang ada pada dirinya untuk kemudian bisa taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amat sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berupaya untuk mewujudkan nikmat-nikmat yang mengalir pada dirinya untuk ketaatan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saat kita dikaruniai anak-anak yang sehat, anak-anak yang lincah, anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan mata kita, maka di saat itu pula Kita harus mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan berupaya mendidiknya, membimbingnya, mengarahkannya agar anak yang diamanahkan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang patuh taat, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Manakala kita sebagai orang tua telah mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan yang demikian, maka ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak-anak adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan betapa kita diperintah untuk menjaga diri-diri kita, keluarga kita, termasuk diantaranya istri, anak-anak kita, dari siksa api neraka. Dan untuk yang demikian ini, kita sebagai orang tua yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengarahkan, membimbing, mendidik anak-anak kita ke jalan yang lurus. Hendaknya benar-benar mendidik mereka dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya mentarbiyah, mendidik anak-anak adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat mentarbiyah, saat mendidik, keikhlasan adalah merupakan sesuatu yang harus ada. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik anak-anak itu pun berupaya agar senantiasa selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ibadah seseorang, amal saleh seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ia bersendikan kepada al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikian pula ketika kita mendidik anak-anak kita, tanggung jawab pendidikan itu ada pada diri kita. Ma'had atau lembaga pendidikan adalah partner yang menjadi kawan seiring di dalam mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tanggung jawab itu tetap ada pada diri kita. Tanggung jawab pendidikan anak bukan semata kemudian diserahkan hanya kepada ummahat. Namun kita sebagai seorang ayah hendaknya juga, dan bahkan kita merupakan orang yang paling terdepan di dalam memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, penting kita memahami hal-hal yang demikian ini. Ajari anak-anak kita dengan nilai-nilai kebaikan yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salafun Salih. Tanamkan mereka untuk mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tanamkan mereka untuk senantiasa memiliki jiwa yang kokoh di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan tugas tanggung jawab kita yang sedemikian besar, yang tanggung jawab ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya penting bagi kita untuk memahami, untuk mengerti tugas tanggung jawab kita di dalam menumbuh kembangkan anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang kita harapkan. Kita pun juga perlu menyadari bahwasannya mendidik anak pada masa sekarang ini sedemikian berat, banyak kendala, banyak rintangan, tantangan yang tidak kecil. Namun kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersabar di dalam menunaikan tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita. Tanpa kesabaran, pendidikan itu akan sedemikian sulit. Tanpa kesabaran, mendidik anak akan menjadi sesuatu yang patah di tengah jalan. Perhatikanlah berbagai kasus yang terjadi di dalam masalah pendidikan anak. Tidak hanya di kalangan salafiyin, tapi di berbagai tempat lainnya, kita akan dapati ketika nilai-nilai kesabaran itu tidak ada pada diri seorang pendidik, atau nilai-nilai kesabaran itu kurang dikedepankan, ketika mendidik anak-anak, maka dampak daripada itu semua akan terbentuk pola-pola pendidikan dengan pola-pola pendidikan yang keras, pola-pola pendidikan yang mengarah kepada bentuk-bentuk kekerasan fisik semata, tanpa mau mengerti apa yang dirasa oleh anak, tanpa memahami apa yang sedang berkecamuk pada diri anak. Ketika seorang anak di rumah diperlakukan dengan sangat keras, tanpa kendali, tanpa kontrol, setiap hari diwarnai dengan berbagai macam kekerasan, maka bisa saja seorang anak kemudian mencari pelarian. Dan kasus-kasus yang demikian banyak terjadi di kalangan anak-anak yang menginjak usia remaja. Akhirnya mereka melarikan kekosongan pikiran, kekosongan hati kepada hal-hal yang negatif. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang demikian. Karenanya penting bagi kita saat anak-anak di rumah, hendaknya kita mendekat. Apalagi di tengah kemajuan teknologi komunikasi, di rumah-rumah kita ada alat-alat komunikasi, HP dan yang lainnya. Jangan sampai kemudian yang demikian ini merubah pola sikap kita di dalam memperlakukan anak-anak kita. Ketika belum hadir HP di rumah, antara ayah dengan anak sedemikian rekat. Antara ayah, antara anak dengan ibu juga sedemikian dekat. Namun seiring perjalanan waktu, benda kecil yang bisa diletakkan di dalam saku baju ini bisa merubah pola pikir dan pola perilaku orang tua yang tadinya sedemikian hangat kepada anak-anak. Namun karena benda yang satu ini sudah ia gandrungi, sudah mendominasi dirinya, bahkan sudah mengendalikan dirinya, kehangatan yang dulu ia berikan kepada sang anak, dari hari ke hari berkurang dan berkurang. Dulu ketika pulang bekerja, sang anak dari dalam rumah sudah meneriakkan kata, "Abah pulang." Dan disambutnya, dipeluknya sang anak. Namun ketika benda ini sudah mendominasi orang tua, HP ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga merubah perilaku orang tua. Ketika sang anak menyambut kedatangan sang ayah, "Abah pulang." Sang anak kemudian, "Sebentar nak, Abah mau balas WhatsApp dulu." Pola perilaku sudah berubah. Yang dulu hangat menyambut, disambut oleh sang anak, kemudian karena benda ini sedemikian besar pengaruhnya pada diri seseorang, kemudian mampu untuk menggantikan posisi sang anak itu sendiri. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga yang demikian ini tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Karena yang demikian ini sungguh akan sangat merusak suasana keadaan di dalam rumah. Sengaja yang disoroti pada kali ini adalah perilaku orang tua. Karena biasanya HP pun banyak bisa merubah perilaku anak-anak. Berbahaya. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun bisa berubah. Maka gambaran-gambaran seperti tadi, di beberapa tempat sudah menunjukkan gejala-gejala akibat dari perubahan-perubahan situasi, keadaan dengan hadirnya teknologi-teknologi baru. Maka kita diingatkan untuk kembali bahwasannya tanggung jawab pendidikan anak-anak itu sedemikian besar ada pada pundak kita. Jangan sampai kemudian kita melalaikan pendidikan anak. Memberikan perhatian pada anak ketika di rumah itu adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kita bertanya kepada anak tentang hal-hal keseharian. Tadi kamu main dengan siapa? Apa permainannya? Tadi kamu belajar? Belajar apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk agar diri kita dekat dengan anak. Sehingga ketika kita mendekat kepada anak, kita berharap kedekatan kita kepada anak mampu memberikan satu bentuk kehangatan. Nilai perhatian kita kepada anak sedemikian besar bagi kesehatan jiwa, bagi kesehatan tumbuh kembang anak. Ketika anak-anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup, kita khawatirkan ia akan mencari sesuatu di luar rumah. Maka penting bagi kita untuk memahami permasalahan-permasalahan yang demikian. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya sibuk sehingga kemudian tidak sempat untuk memberikan perhatian kepada anak. Tidak ada alasan. Sedemikian banyak pekerjaan saya, sehingga kemudian anak-anak diterlantarkan dalam pengertian tidak didekati, tidak diperhatikan. Kebutuhan anak bukan semata-mata kebutuhan fisik. Memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, tidak semata itu. Namun ia perlu mendapatkan kehangatan dari kita, mendapatkan perhatian dari kita, bercanda dengan kita, dan sikap-sikap lainnya yang dituntunkan di dalam agama kita ketika kita bercengkrama dengan anak-anak kita. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan peringatan terkait dengan permasalahan pendidikan anak ini. Jangan sampai kemudian kita mendapati permasalahan-permasalahan anak setelah masalah itu muncul. Kemudian baru orang tua mendekat. Selama ini jauh, selama ini renggang, selama ini tidak pernah memperhatikan. Ketika anaknya bermasalah, kemudian kita mendekat. Itu pun bagus. Dan semoga tidak terlambat. Namun, yang terbaik bagi kita adalah kita senantiasa mendekat. Banyak kisah para anbiya di dalam Al-Quranul Karim yang mengungkapkan tentang kedekatan ia dengan anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu dekat dengan putra beliau Ismail. Demikian juga Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam begitu dekat dengan anak-anaknya, bahkan ketika kematian hadir pada diri, akan hadir pada diri Ya'qub, ia masih berdialog dengan anak-anaknya. Dan sedemikian banyak kisah-kisah yang mengungkapkan tentang kedekatan seorang ayah dengan anak-anaknya. Maka sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita manakala kita bisa mewujudkan kisah-kisah indah di dalam Al-Quran itu, kemudian kita wujudkan, kita upaya wujudkan di dalam kehidupan rumah kita bersama anak-anak kita. Mudah-mudahan sedikit penyampaian ini memberikan pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan menjadi nasihat yang berguna bagi saya, bagi antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.